Mitra bisnis menyusul rencana Foxconn yang ingin melakukan investasi berupa pembukaan unit produksi atau pabrik di Indonesia dianggap menjadi tahapan lain bagi tren investasi pihak asing yang selama ini cenderung lebih banyak membidik sektor sumber daya alam. Dan apabila rencana Foxconn ini terrealisasi, sudah pasti banyak industri pendukung lain di Indonesia seperti sektor komponen elektronik yang bisa mendapatkan manfaat dari berkembangnya penjualan produk buatan Foxconn di tanah air. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom Khatib Basri. Mas Khatib, apakah rencana investasi Foxconn di Indonesia merupakan bagian dari pendekatan pemerintah Indonesia sendiri untuk memajukan investasi nasional agar berkembang ke investasi yang tidak melulu berbasis sumber daya alam? Bukan dari kita, ya bukan dari Indonesia. Bahkan Foxconn sendiri, kalau Anda lihat di Financial Times, koran Financial Times kira-kira 2 minggu lalu, yang membuat pernyataan statement di Financial Times bahwa mereka memilih Indonesia untuk proses manufakturnya, ya. Sebenarnya apa yang bisa diperoleh Indonesia bila realisasi investasi Foxconn ini terjadi? Sebetulnya ini bagus sekali karena kalau ini dilakukan, ya, kalau Foxconn dilakukan, ini yang paling penting sebetulnya adalah sebuah integrated industrial complex yang berkaitan dengan IT. Jadi mereka mulai dari bahan bakunya, kemudian prosesnya, sampai akhirnya memproduksi produk-produk gadget. Mungkin kalau buat mereka yang belum tahu siapa ini Foxconn, Foxconn ini adalah pabrik yang membuat Apple, ya, yang membuat iPhone. Jadi barang-barang yang berkaitan dengan alat-alat komunikasi, kemudian juga dengan komputer, dengan ini, ya. Siapa? Terry Ho ini adalah teman-teman baik dari Steve Jobs sebetulnya. Jadi kalau mereka kemudian membuka di sini, maka yang kita harapkan adalah selama ini investasi yang masuk di Indonesia itu kan selalu, saya juga katakan ini pada waktu kita bicara yang lalu, selalu natural resources atau buruh murah kan. Tetapi kalau Foxconn lakukan di sini, maka kita itu akan masuk ke dalam sebuah pola investasi baru yang tingkatnya itu jauh lebih advance gitu. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.